إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين عزكم الله. Masih terkait dengan hadis Abu Qiladah dari seseorang penduduk Syam dari bapaknya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Qal antus lima qalbak lillah wa yuslim wa yaslam al-muslimun min lisanik wa yadik. Dan ini telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Qal ayyul Islam afdal? Sahabat tersebut kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, Islam yang bagaimanakah yang paling afdol? Qala al-iman. Beliau menjawab, iman. Qala wa iman. Apa itu iman? Qala, beliau menyatakan, antuk minabilah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal ba'ti ba'dal maut. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman terhadap kebangkitan setelah kematian, yakni hari akhir. Dan inilah rukun iman. Belum tersebut padanya takdir, akan tetapi tersebut dalam hadis Jibril. Tayyib. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, hadhihi hiya arkanul iman. Inilah rukun-rukun dari ibadah iman. Bagaimana dzikirtu as-su'al 'anil mahiyah, maka dah yakunu jawabuhu minal arkan. Dan sebagaimana yang telah aku sebutkan bahwasanya pertanyaan tentang hakikat dengan kalimat ma, maka dah, ini pertanyaan tentang hakikat, hakikat sesuatu tersebut apa ini, maka jawabannya pun merupakan arkan, menjadi rukun dalam sesuatu yang ditanyakan tersebut. Karena pertanyaan mempertanyakan tentang definisi. Idzalika huna khussatil arkan bil arkanil khamsah. Karenanya di sini disebutkan, dikhususkan penyebutannya dengan rukun-rukun yang lima. Walam yuzkar al-qadar, dan tidak disebutkan di situ takdir. Li'ajli annal ayat allati fil Qur'an fiha dzikru hadzal arkan khamsah duna dzikril qadar. Disebabkan karena ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang rukun yang lima ini juga tidak tersebut di sana takdir. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah jalla wa ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dari Allah. Juga telah beriman pula al-mu'minun. Al-mu'minun telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul. Kullun amana billah, masing-masingnya semuanya beriman kepada Allah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih. Berapa ini yang disebutkan? Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Empat kan? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul, dalam artian dari sisi diimani. Semuanya diimani, tidak seperti Yahudi yang beriman kepada Musa tetapi kufur terhadap Isa. Tidak seperti Nasrani yang beriman kepada Isa tapi kufur terhadap Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak dibeda-bedakan, semua diimani. Adapun dari sisi keutamaan afdholiyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling afdolnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka semua mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ampunanmu wahai rabb kami, yakni kami mohon ampunanmu. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Beriman terhadap apa? Hari akhir, kebangkitan, akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Ya. Maka di sini ada lima tersebut dalam ayat. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada hari kebangkitan. Takdir tidak disebutkan dalam ayat ini. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ya, yang tadi, Abu Kilabah tadi, beliau juga tidak menyebutkan tentang apa? Beriman kepada takdir. Tayyib. Wa kaqawihi, dan juga seperti firman Allah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ila anqal, sampai pada ayat wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Di sini disebutkan 5 juga, dan barang siapa yang kufur terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, faqad dhalla alam ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Li'anna al-qadar dzikra fil Qur'an munfasilah, karena qadar yakni takdir disebutkan di dalam Al-Qur'an secara terpisah. Terpisah bukan berarti tidak ada di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan apa? Dengan takdir. Sehingga ini adalah sesuatu yang sifatnya merupakan rukun dalam keimanan. Lakin fi hadithi Jibril dzukira al-qadar arkanul iman idzan sittah. Tetapi pada hadis Jibril disebutkan takdir ya. Walaupun penyebutannya pun dengan dipisahkan. Rasulullah SAW menyatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Setelah itu beliau menyatakan wa tu'mina, diulang lagi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa hikmahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Akan tetapi bahwasanya hal tersebut termasuk daripada rukun iman adalah suatu perkara yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jika demikian, berarti rukun iman itu ada 6. Hadhil khamsah wa ma'aha al-iman bil qadar. 5 macam ini dan disertai dengannya apa? Iman dengan takdir. Perkara yang seperti ini, anak TK saja sudah menghafalnya. Alhamdulillah di kalangan ahlu sunnah. Akan tetapi perkara seperti ini ya, di kalangan awam ini belum tentu mereka memahaminya, ataupun sekedar menghafalnya saja belum tentu. Maka tentunya perkara ini menjadi satu kewajiban yang bersifat fardhu ain untuk setiap muslim dan muslimah memahami apa itu rukun-rukun dalam keimanan. Rukun Islam insyaallah banyak yang hafal, tapi rukun iman ini butuh untuk kemudian ya, betul-betul dimengerti, difahami rincian-rincian iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat ya, kepada takdir. Iman kepada Allah mencakup padanya ya, beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap asma'u wa sifat. Mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, beriman terhadap nama-nama mereka. Bahwasanya mereka adalah malaikat, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, ya, betul-betul makhluk dicipta. Memiliki bentuk, dicipta oleh Allah dari cahaya, memiliki tugas-tugas yang mulia. Memiliki sifat-sifat fisik. Sifat-sifat fisik, memiliki sifat-sifat fisik malaikat tersebut. Ada yang memiliki sayap 2, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4 sayapnya. Bahkan Jibril 600 sayap cipta. Besarnya luar biasa Jibril. Dan mereka pun juga sebagaimana makhluk-makhluk yang lain memiliki rasa takut. Apakah mereka memiliki hati? Jawabannya iya, malaikat memiliki hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga di saat hilang rasa takut dari hati-hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan, ini para malaikat, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Bisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bergumur suara di langit sana dengan sangat dahsyatnya, para malaikat pingsan. Dan yang pertama kali siuman adalah Jibril. Dan Jibril yang mendapatkan dan mengetahui apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Jibril tersebut melewati satu kelompok malaikat, setelah mereka sudah hilang rasa takutnya, mereka bertanya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza qala rabbukum? Maka Jibril mengatakan qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Allah mengucapkan kebenaran dan Dia adalah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Senantiasa mengerjakan apa yang disuruh. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala jumlahnya itu juga harus diyakini. Ya, jumlahnya berapa? Tidak ada yang mengetahui jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara Rabbmu kecuali Dia. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di langit sana ada 7 lapis langit yang luasnya berlipat kali luas dunia ini. Tidaklah ada satu jengkal langit melainkan di situ ada malaikat. Ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud. Senantiasa ya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit sana juga ada satu rumah Baitul Ma'mur yang setiap harinya 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya untuk beribadah setiap hari. Dan yang sudah masuk tidak pernah masuk ke tempat tersebut lamanya. Padahal setiap hari ada 70 ribu. Bisa dihitung berapa jumlah hari yang ada, kalikan 70 ribu malaikat. Dan manusia mungkin dalam satu hari seluruh dunia ini tidak akan lahir 70 ribu malaikat atau 70 ribu manusia. 70 ribu bayi begitu misalnya. Belum lagi malaikat, tidak diketahui kalau malaikat itu kemudian meninggal dunia begitu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dalam penciptaan yang abadi. Ini sifat-sifat dari malaikat. Kecuali jika Allah menghendaki untuk kebinasaan mereka. Segala sesuatu binasa kecuali Allah azza wa jalla. Beriman kepada kitab-kitab, semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, wajib bagi kita untuk mengimaninya semuanya secara global ya. Kami beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada kalian, beriman kepada kitab-kitab tersebut bahwa diturunkan dari si Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebenaran. Itu diimani secara global. Adapun secara rinci yang disebutkan namanya kita imani secara rinci pula. Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Dawud. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu semua, ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kitab-kitab suhuf ya kepada para anbiya, para rasul. Maka itu semua kita imani secara global. Hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan, ya, pelaksanaan hukum. Maka datangan Al-Quran memansuh daripada seluruh hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Kita hanya berkewajiban mengimaninya, bukan menjalaninya. Adapun yang dijalani adalah Al-Quran ya. Itu terkait dengan beriman terhadap kitab-kitab Allah SWT. Terhadap Nabi, terhadap para Rasul juga demikian, kita imani keseluruhannya secara global. Yang kita ketahui nama-namanya kita imani secara rinci nama-namanya. Yang tidak kita ketahui maka kita imani secara global. Semuanya adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk ketaatan dan ketundukan, maka syariat Rasulullah Muhammad SAW itulah yang menjadi syariat kita. Bahkan seandainya Musa alaihissalatu wassalam hidup pada masa ini, maka tidak ada keluasan bagi beliau kecuali harus mengikuti syariatnya Nabi SAW. Demikian pula terhadap yaumul akhir, rincian-rincian kejadian pada hari akhir, ini juga harus diimani semuanya. Rincian-rincian kejadian tersebut harus diimani semuanya. Berita-berita yang sampai kepada kita tentang adanya syurat ya, tentang adanya haud ya, tentang didekatkannya matahari sedekat-dekatnya pada diri-diri kita ya, tentang adanya hisab perhitungan amal, tentang adanya mizan ya, tentang adanya suhuf, ya, yang yakni menerima catatan amal masing-masing. Semuanya itu harus diimani. Demikian pula tentang adanya surga dan neraka, tentang disembelihnya al-maut bainal jannati wan nar, yang kemudian Allah menyatakan khuludun wala maut, ya. Dikatakan demikian walau alam apakah Allah al-muhim setelah disembelih al-maut di antara surga dan neraka mereka masing-masing telah melihat, maka dikatakan kemudian kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah khuludun wala maut. Kepada ahlul nar juga demikian. Maka itu rincian-rincian, ya, rincian-rincian kejadian, dan rinciannya secara detail tentu dalam kitab-kitab akidah. Ini hanya gambaran secara global saja keimanan terhadap hal-hal tersebut. Kemudian takdir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu setelah, sedang, dan sebelum, ya, terjadinya. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi Allah ketahui, yang sedang terjadi sekarang Allah ketahui, dan yang akan datang nanti juga Allah telah ketahui. Tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah ketahui. Bikulli syai'in 'alim, dengan segala sesuatu Allah mengetahuinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencatatnya pada apa yang telah Allah ketahui, ya, sebagai sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat tiba. Allah mencatatnya dalam satu kitab namanya Al-Lauhul Mahfuz. Ya, umul kitab, Lauhul Mahfuz. Itu semuanya. Dan jarak diciptakannya alam semesta ini, diadakannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencatatan itu adalah 50 ribu tahun. Setelah Allah mencatatnya, kemudian 50 ribu tahun Allah berkehendak untuk mengadakan. Setelah 50 ribu tahun Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian Allah mencatatnya, kemudian Allah memiliki kehendak, iroda. Allah memiliki apa? Iroda, kehendak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merealisasikan kehendaknya tersebut. Allah jadikan apa yang telah tercatat dan tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu, besar maupun kecil, semuanya telah tercatat di sana, di Lauhul Mahfuz. Semuanya sampai hari kiamat. Dan Lauhul Mahfuz bukan sembarangan, dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. La yamassu ilal mutahharun, tidaklah bisa menyentuh Lauhul Mahfuz kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Ya, ini ke para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tugaskan. Tidak akan bisa makhluk manapun yang mendekat kepada tempat tersebut melihat dan melongo tentang apa-apa yang terjadi. Adapun hari kiamat kapan datangnya, maka para malaikat pun tidak yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya semata. Satu perkara yang memang Allah rahasiakan kepada seluruh makhluk. Taqulu fis samawati wal ardh, perkara yang sangat berat di langit dan di bumi. Ini kejadian hari kiamat. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rincian-rincian dari kejadian-kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala catatkan di saat, ya, di waktu Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya dan berjatuhan di situ dari sulbinya, ya, anak keturunannya. Ada yang berada di sisi kanan, ada yang berada di sisi kiri. Ya. Ahlus Saqawah dan Ahlus Sa'adah, dan semuanya telah tercatat nama-namanya. Yauma alastu bi rabbikum, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan alastu bi rabbikum, mereka semua makhluk-makhluk tersebut menjawab bala, syahidna, benar, kami menjadi saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melimparkan cahayanya, dan bagi yang mengena padanya cahaya tersebut dia akan mendapatkan hidayah, dan yang tidak maka mereka mendapatkan saqawah. Semuanya tidak akan lepas daripada apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptakan mereka, adakan mereka pada rahim-rahim ibunda-ibunda mereka masing-masing. Kemudian di rahim tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada malaikat yang bertugas untuk kemudian apa? Mencatat amalannya, ajalnya, rizkinya, dan bahagia dan celakanya. Semua ya, di tangan para malaikat. Kemudian setelah itu pada setiap tahunnya ada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar tersebut juga Allah putuskan perkara-perkara yang terjadi dalam satu tahun. Kemudian pada setiap harinya Allah Subhanahu wa taala merealisasikan, ya, semua apa yang telah tercatat dan telah diketahuinya pada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum merendahkan kaum yang lainnya, ya. Allah dalam setiap harinya berada dalam kesibukan. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Ya, kesibukannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat keletihan bagi Allah sama sekali, ya. Walaupun seluruh makhluk Allah mengaturnya, tetapi Allah tidaklah menimpa pada Allah Subhanahu wa taala keletihan sedikit pun. Ya. Bisa ditanya tentang ayat ini. Rasul selesai menjawab, "Kullu yaumin huwa fi sya'n," yakni yarfa'u man wa yadh'u akharin. Allah mengangkat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini gambaran secara global terhadap masalah apa? Takdir. Rinciannya kembali kepada kitab-kitab akidah. Dan sekali lagi, perkara ini harus diimani dan diyakini. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa fi hadith Wafdi Abdul Qais fis sahih. Dan pada hadith Wafdi Abdul Qais, utusan Abdul Qais dalam sahih. Biasanya kalau sahih begitu ya sahih Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahum bil iman. Nabi sallallahu memerintahkan mereka dengan keimanan. Faqal, beliau menyatakan, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian dengan iman kepada Allah saja. Atadrun mal iman billahi wahdah. Taukah kalian apa itu beriman kepada Allah saja? Beriman kepada Allah semata. Antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Yani kalian bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah. Kalian tegakkan salat, tunaikan zakat. Wa tu'addul kham al khumus minal maghnam. Dan kalian tunaikan 1/5 daripada ghanimah. Untuk Allah dan rasulnya. Wa ta'diyah, ta'diyatul khumus hadza amal. Di situ disebutkan ada tambahan waktu adul khumus, ya. Menunaikan al khumus 1/5 ini merupakan amal. Fadalla ala annal amal yadkhul aidan fi haqiqatil iman. Ini menunjukkan bahwasanya amal masuk dalam hakikat iman, karena beliau menunjukkan tentang apa itu iman. Apa itu iman kepada Allah? Beliau menyebutkan di antaranya adalah waktu adul khumus minal maghnam. Dan sebelum itu beliau menyebutkan tuqimus shalah, tu'tiz zakah, ini juga menunjukkan akan bahwasannya amalan masuk dalam definisi iman. Wa waqa'a su'al anhu bima allati tadul 'ala rukniyah. Juga pertanyaan tersebut didahului dengan kalimat ma. Ini pertanyaan tentang apa itu yang menunjukkan akan rukniyah. Menunjukkan akan pertanyaan tersebut terkait dengan rukun sesuatu. Wa hadhil masail laha bastun ma'rufun fi mawadhi'ih. Dan masalah-masalah seperti ini tentunya ada apa namanya? Pembahasan panjang lebarnya pada tempatnya. Maksudnya tempatnya di mana? Tempatnya dalam masalah kitab-kitab akidah. Kitab-kitab manhaj. Aqidah wasithiyah, walhamdulillah sudah selesai pembahasannya. Sebelum itu lumatul i'tiqad kita sudah selesai juga membahasnya. Ya. Juga kitab yang sekarang masih dalam pembahasan Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, walhamdulillah. Juga kitab-kitab yang lain tentang Qawaidul Mutlaq, kemudian juga tentang apa lagi, ya, itu semua adalah pembahasan tentang perkara-perkara seperti ini. Sangat butuh sekali kita mempelajari kitab-kitab tersebut, walhamdulillah. Kitab Tauhid itu juga dalil tentang masalah, ya, tauhidullah. Sangat butuh sekali kita pembahasan akan kitab-kitab tersebut. Dan kalaupun telah selesai membahasnya, ya, jangan kemudian merasa tidak butuh untuk mengulang kembali, duduk kembali pada majelis yang dibahas kitab-kitab tersebut. Kita akan mendapatkan pengulangan tersebut, kita akan mendapatkan faedah-faedah yang baru insyaallah. Terlebih juga kalaupun ada faedah yang terulang, maka itu semakin akan mengkokohkan pada diri-diri kita. Maka kita jangan sombong terhadap ilmu. Terkait dengan ilmu ini, kita jangan merasa sombong, merasa, saya sudah pernah. Kita pokoknya bahas usul salatah, saya sudah khatam. Tidak mau lagi belajar usul salatah. Padahal ditanya tentang apa itu usul salatah, belum tentu bisa. Wallahul musta'an. Qaidul arba, sudah khatam. ya kan? Alhamdulillah. Kita hitung itu sudah banyak ternyata kitab yang telah kita khatamkan dalam durus kita. Alhamdulillah. Tayyib. Wal maqsud min dzalik adzkarul arkan al-khamsah awil arkan as-sittah wa adam dzikril amal ma'aha la yadul ala anna jinsal amal laisa ruknan fil iman. Dan maksud daripada ini bahwasannya penyebutan rukun-rukun yang lima atau yang enam ya, dan tidak disebutkannya padanya amal itu tidaklah menunjukkan bahwasannya jenis daripada amal tidak masuk dalam rukun iman. Tadi dalam hadis Abu Qilabah kan tidak disebutkan tentang amal, ya kan? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh bukan maksudnya kemudian amal itu tidak masuk dalam definisi iman. Li'annahu ja'a mubayyinan fi ahaditsin ukhor, karena ya, datang pada hadis-hadis yang lain penyebutannya dengan sangat jelas bahwa amal masuk dalam definisi iman. Walladzi 'alaihi al-sunnah wal jamaah annal iman qaulun wa amal. Dan yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana ini juga sudah kita pelajari secara panjang lebar dalam kitab Usul Sunnah juga sudah selesai alhamdulillah ya. Bahwasannya iman adalah qaulun wa amalun. Iman itu apa? Ucapan dan amalan. Wa annal iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil jawarih. Dan bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan bil jinan yakni dalam hati, wa amal bil jawarih dan amal bil jawarih wal akan yakni dengan anggota badan. Wa aydan amalun bil qalb, demikian pula amal dengan hati. Fa huwa qaul wa i'tiqad. Wa huwa aydan amalun bil qalb. Amalun bil qalb wa amalun bil jawarih. I'tiqad bil qalb fa huwa qaulun wa i'tiqad, di dalam hati ucapan dan keyakinan, ucapan-ucapan hati dan keyakinan-keyakinan hati. Ucapan-ucapan hati ya tentunya sesuatu yang tidak bisa didengar karena hati ya. Tapi kita berbisik dengan hati kita, berbicara dengan hati kita ya. Itu kan biasa seperti itu. Maka itu yang disebut dengan ucapan hati. Berbicara dengan hati. Ya ini kalau seseorang berbicara dalam hati tidak keluar, tapi ada pembicaraan di situ. Nah, pembicaraan itu terkait dengan keyakinan-keyakinan dia ya, keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya beriman tentang wahdaniyah dirimu ya Allah, saya tidak akan mensekutukan kamu ya Allah ya. Ini kita ucapkan tapi dalam hati juga merupakan amalan. Kita bertasbih, bertahmid di dalam hati kita ini juga merupakan amalul qalb ya, qaul qalb, ucapan hati. Kalau kita ya, apa namanya bersandar kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita merasa takut kepada Allah, ini namanya amalul qalb ya. Ini berarti hati itu juga ada apa namanya ucapan hati, ada amalan hati. Wa amalul jawarih, amalan anggota badan, ma'ruf ya, amalan anggota badan. Amal qaul fa dhahir wa huwa asyhadatan wal istislam. Adapun ucapan, ucapan anggota badan maka jelas ya, dhahir. Dua kalimat syahadat, istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal i'tiqad fa huwa i'tiqad wahdaniyatillah jalla wa ala. Al qaul di sini mungkin al qaul qaul qalb ya, ucapan hati. Itu juga dhahir, ucapan di dalam hati kita yang tadi telah jabarkan. I'tiqad itu juga wadih, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Wa tatmimul arkan asita al-ma'rufah, dan kemudian rukun 6 yang lainnya. Apa namanya? Penyebutan rukun 6 yang lainnya. Wa amal amal. Maksudnya i'tiqad wahdaniyatillah jalla wa ala, keyakinan terhadap wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, juga keyakinan terhadap malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap hari akhir, terhadap takdir. Itu maksud daripada tatmimul arkan asita. Itu diyakini di dalam hati. Itulah i'tiqadul qalb. Wa amal amal fal amal qisman. Adapun amal, maka amalan itu ada dua macam. Amalul jawarih wa amalul qalb. Amalan anggota badan dan amalan hati. Wakilahuma ruknun fil iman, dan kedua-duanya itu merupakan rukun di dalam keimanan. Fala budda fi tahqiq musammal iman an ya'tiya bin jinsi amalil qalb. Amal jawari dan amal qalb, ini kedua-duanya merupakan rukun dalam keimanan. Bukan hanya amal hati saja, tetapi juga amal jawari. Maka tidak bisa tidak untuk terrealisasikannya sebutan iman pada diri seseorang, an ya'tiya bi jinsi amalil qalb wa an ya'tiya bi jinsi amalil jawari, untuk dia mendatangkan jenis daripada amalan hati dan mendatangkan jenis daripada amalan jawari anggota badan. Meyakini tentang wajibnya sholat, ya, itu merupakan amalan hati. Menjalankannya itu adalah amalan badan. Kalau seseorang menjalankan sholat tetapi tidak meyakini dalam hati tentang kewajiban sholat tersebut, maka tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya. Dan dia belum masuk dalam orang yang beriman, bukan seorang muslim bahkan. Kalau tidak meyakini, tunduk terhadap syariat wajibnya sholat. Kalau seorang misalnya dia meyakini di dalam hatinya bahwasannya sholat itu baik, biasa kerjakan karena sholat itu baik, dia tidak melafatkan ya, dalam hati dia punya keyakinan, gerakan-gerakannya masya Allah ya, bisa menyehatkan badan, bisa membawa kepada ya, fisik yang baik, masya Allah pagi-pagi subuh ya, membasuh muka dan sebagainya membuat orang segar berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan sholat ya, setiap sendinya tergerakkan, baik, saya senang melakukannya. Tetapi perkara seperti ini bukan wajib bagi saya. Ya ditinggalkan gak apa-apa, tapi saya tidak mau meninggalkan. Bagaimana, apakah orang ini muslim? Jawabannya tidak, karena di dalam hatinya tidak ada ketundukan terhadap syariat. Puasa, dia ikut puasa bulan Ramadan, senang dia datangnya bulan Ramadan ya. Apalagi bersama dengan muslimin yang buahnya ya. Apalagi waktu-waktu di saat mau berbuka, wah senang sekali rasanya. Berkumpul dengan keluarga, makan sahur, wah nikmat ya. Tetapi dia tidak meyakini kewajibannya. Anda melakukan puasa, oh iya melakukan puasa, puasa itu menyehatkan badan ya. Sumu tasihu, salah kalian, maka badan kalian akan sehat. Ini bukan hadis ya. Sumu tasihu, puasalah kalian, maka badan kalian akan sehat. Maka kata dokter, puasa itu menyehatkan badan, maka saya puasa. Tapi saya tidak mengatakan puasa itu wajib. Saya meyakini puasa itu baik, tetapi tidak wajib. Maka dia bukan seorang muslim. Jadi ketundukan di dalam hati tidak ada pada dirinya, walaupun dia menjalankan. Kebalikannya ya, kebalikannya, orang yang meyakini di dalam hatinya kewajiban ya, wajib sholat, wajib puasa, tetapi dia kadang meninggalkannya, maka seperti apa? Apakah kafir? Nah ini jawabannya tidak, beda ini. Jawabannya tidak. Ada rincian permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, meskipun terkait dengan sholat ada khilaf, tetapi yang rajih tidak dikafirkan selama dia masih meyakini kewajibannya dan dia kadang sekali tempo menjalankan, sekali tempo tidak menjalankan. Dalam artian karena malas, bukan karena tidak wajib. Ya saya tahu itu wajib, tapi ya namanya iman kan turun naik. Ini sekarang keimanan saya sedang turun. Sadar turun tapi enggak mau menaikkan. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Dosanya luar biasa besar ya. Dosanya luar biasa besarnya. Kalau seseorang karena mungkin ya terlalu capek sehingga kemudian putus, capek terhadap urusan-urusan dunia yang menyebabkan seseorang lemah ya, sehingga bangun subuhnya terlambat, tapi dia sadar bahwa ini kewajiban, walaupun bangunnya jam 7 dia sholat, karena dia merasa bahwa ini kewajiban bagi saya tetap harus sholat, beban bagi dia ya. Kalau sampai kemudian terlambat sholat subuh, walaupun bangunnya jam 7 langsung dia ambil air wudhu sholat, bismillah, semoga menjadi uzur bagi dia. Kenapa? Karena tidur, terlalu capek bekerja, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya akan kelalaian dia. Tetapi kalau orang yang tidak menjalankannya, ya, karena sudah terlalu capek tadi, malas-malasan, akhirnya dia tinggalkan. Tetapi dia masih meyakini kewajibannya, maka dia menanggung satu dosa yang sangat besar meskipun tidak sampai pada kekufuran. Hadza qala ahli sunnah wal jamaah adil hadis adba salaf salih fi ma qarraruhu fi aqaidihim. Ini adalah ucapan ahli sunnah wal jamaah, ucapan ahlul hadis, ya, adba salaf, salafus salih, pada apa yang mereka tetapkan dalam akidah mereka. Waqa'a bainahum khilaf fi ba'dil masail at-tatbiqiyyah mimma huwa ma'ruf. Ada terjadi sedikit khilaf pada sebagian masalah-masalah tatbiq, yakni penerapan pada perkara yang memang itu sudah ma'ruf. Seperti yang ana isyaratkan tadi terkait dengan masalah penerapan, apakah orang yang meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas, itu dia kafir ataukah tidak. Ada khilaf di sana. Amal qalbahu, amal qalbu wa min jinsi islamil qalb lillahi jalla wa ala, min jinsil mahabbah. Amal hati. Apa itu amalan hati? Amalan hati adalah sejenis daripada islamul qalb lillah, yakni memasrahkan hatinya kepada Allah jalla wa ala, min jinsil mahabbah, berupa rasa cinta, mahabbatur rabb jalla wa ala, kecintaan kepada Allah, wa mahabbat rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, cinta kepada rasulnya, wa mahabbat dinil islam, dan cinta kepada agama islam, min jinsil khauf war raja war raghab war rahab wa tawakkul husnudzan billah annahu dzalik min ibadatil qalbiyatil ma'rufah. Semisal rasa takut, roja, harapan, ya, harap-harap cemas, rohob wa rohob, ya, berharap tetapi juga khawatir, ini rohbah wa rohbah, tawakul, ya, tawakal kepada Allah, husnudzan kepada Allah, dan semisalnya, yang merupakan ibadah-ibadah qalbiyah yang ma'rufah, itu ibadah amalan-amalan hati. Ini juga sudah sering dicontohkan. Amma amal jawarif wa kullu amalin salihin yataqarrab bihi al-'abdu ila rabbih bi jawarihi mimma amara Allah jalla wa ala bihi. Adapun amalan jawari, anggota badan, maka itu merupakan kullu amalin salihin, setiap amal salih yang seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan anggota badan dia dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Maka salat, puasa, bersedekah, jihad, berbakti kepada orang tua, anggota-anggota badan kita semua yang bekerja, itulah amal anggota badan. Idza tabayyan hadza fa muradul imam rahimahullah bi iradi hadzal hadits anna tafsir al-islam yasmal hadzal ladzi dzukira jami'an. Apabila ini telah jelas, maka maksud daripada Syekh rahimahullah dengan menyebutkan hadis ini, ya, bahwasanya tafsir Islam, penafsiran terhadap Islam, ya, tafsir daripada Islam itu mencakup itu semua yang disebutkan. Fal Islam yufassar bil iman, ya. Maka Islam itu ditafsirkan wa yufassar bil arkanil khamsah, ya. Juga ditafsirkan dengan apa? Dengan rukun Islam yang 5. Bi ada'i huquqillah jalla wa ala aqidatan wa fadah. Yani dengan menunaikan hak-hak Allah jalla wa ala, baik hak Allah secara akidah ataupun secara ibadah. Ini juga kalau dijelaskan tentunya kembali lagi apa yang telah tadi digambarkan, ya. Hak-hak Allah terkait dengan akidah, ma'rifatullah, ya, terkait dengan hal-hal itu semua. Dalam ibadah terkait dengan masalah sholat, puasa, zakat, haji. Wa yufassir aidan bi ada'i huquqil ibad al-mu'minin. Juga Islam ditafsirkan dengan ada tertunaikannya hak-hak hamba-hamba Allah mukminin. Ya, ya, ini apa? Selamat kaum muslimin dari bahaya lisannya dan tangannya. Wa yufassir aidan al-Islam bi an yuslim qalbahu lillah jalla wa ala inqiyadan wa ta'atan. Dan ditafsirkan pula Islam sebagai, ya, menyerahkan hatinya kepada Allah jalla wa ala, ketundukan dan ketaatan sebagaimana yang barusan juga telah dijelaskan dalam hadis Abu Qilatah. Wa hadhil umur hiya allati yaduru 'alaiha falaqul Islam. Dan perkara-perkara ini semua yang berkisar padanya, ya, orbit daripada Islam. Aw yaduru 'alaiha awamirul Islam, atau berkisar padanya perintah-perintah dalam Islam. Wa ma amara Allah jalla wa 'ala bi fi tahqiqil Islam bil iman wa arkanil Islam al-khamsah. Ada huquqil ibad istislamul qalbillah jalla wa 'ala wahdah duna masiwa wa islamul waji ilallah jalla wa ala wahdah duna masiwa. Itu ya, yaduru alaiha awamirul Islam, yang berkisar padanya perintah-perintah Islam dan apa yang Allah perintahkan dengannya dalam perrealisasian terhadap Islam dan iman, terhadap Islam dengan keimanan dan dengan apa? Dengan rukun Islam yang lima, dengan ditunaikannya hak-hak hamba, dengan berserah dirinya hati kepada Allah Jalla wa'ala semata, tidak kepada yang lainnya, dengan menghadapkan wajah kepada Allah Jalla wa'ala wahdah duna masiwa, itu semua merupakan tafsiran daripada tahqiqul Islam, tafsiran daripada perrealisasian Islam. Jadi Islam itu maknanya terkandung padanya iman, iman terhadap rukun-rukun Islam yang lima, dan iman terhadap rukun-rukun iman yang enam, iman terhadap hak-hak sesama hamba dan menunaikan hak-hak sesama hamba dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dan menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini semua telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Wallahu ta'ala alam bisawab, nafafi ilahuna, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.